adanya khalifah-khalifah tersebut. Allah wujudkan janjinya yang Allah pernah janjikan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Disebutkan dalam ayat ini janji dari Allah SWT. Allah berjanji, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh pasti mereka akan Allah jadikan penguasa di muka bumi sebagaimana telah berkuasa orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah pasti akan mantapkan agama mereka untuk mereka yang mereka ridhoi. Wala yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah pasti akan ganti mereka yang tadinya ketakutan jadi aman. Allah gantikan untuk mereka ketakutan mereka menjadi keamanan. Ini janji-janji Allah. Pertama dijanjikan untuk berkuasa di muka bumi. Kedua dijanjikan untuk dimantapkan agamanya di muka bumi. Ketiga dijanjikan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman dan makmur. Dan dijanjikan pula setelah itu bahwa mereka pasti akan beribadah kepada Allah, bertauhid dan tidak berbuat syirik. Ini khonibrina azakumullah, janji-janji Allah. Yang di masa-masa khalifah-khalifah tadi Allah wujudkan. Di zaman Abu Bakar, di zaman yang 2 tahun masanya, tetapi betul-betul sangat besar perannya untuk menahan ridah kemurtadan dan untuk membuka kota Romawi dan Persia. Dan juga setelah itu Umar bin Khattab yang 10 tahun, Utsman bin Affan yang 12 tahun. Bahkan di zaman Utsman tentaranya sudah mengarungi lautan, sudah memiliki angkatan laut pertama dalam Islam. Itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Affan mendapatkan laporan dari gubernur Syam yang waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan, melaporkan bahwa kami mendengarkan kokok ayam dan lolongan anjing mereka dari tempat kami, tapi antara kami dengan mereka ada lautan. Apakah boleh kami mengarungi lautan? Itu pernah diminta kepada Umar, tapi Umar masih belum mengizinkan. Kata Umar, siflan al-bahra, coba gambarkan laut seperti apa. Digambarkan laut oleh beliau bahwa laut adalah khalqun azim, makhluk yang sangat besar, yang kalau kita berada di atasnya, kita adalah makhluk yang sangat kecil di tengah-tengah lautan yang sangat luas. In mala ghurik wa inna jaburik. Kalau mala ghurik, kalau miring tenggelam. Kalau najah ghurik, barakah. Kalau selamat barakah. Umar bin Khattab mendengar berita tersebut mengatakan, la tahmil ahadan minal muslimin al-bahar. Aw kama qala radhiyallahu anhu. Jangan bawa seorang pun dari kaum muslimin ke laut. Ingat, sayangnya seorang penguasa, sayangnya kepada rakyatnya sampai mengatakan jangan bawa seorang muslim pun ke laut. Karena menggambarkan betapa sulitnya atau betapa susahnya berada di atas lautan. Malah gurih. Sampai di zaman Utsman, kembali Muawiyah menulis surat bahwa mereka itu terdengar atau dekat, terdengar lolongan mereka, lolongan anjing-anjing mereka dan kukuruyuk ayam mereka, begitu. Kokok ayam mereka. Maka ketika diizinkan, membentuklah beliau angkat laut pertama dalam sejarah Islam. Dan kemudian mengarungi lautan dan membuka kota Siprus. Ini semakin luas, semakin luas. Persis apa yang Allah janjikan. La yastakhlifannahum fil ardi. Pasti Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi. Dan saat itu 2/3 dunia sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka juga dengan bertambah banyaknya kaum muslimin dan bertambah kuatnya daulah Islam, tentunya agama Islam semakin jaya dan bendera Islam semakin tinggi. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Naam, sangat aman di masa-masa tersebut. Sebagaimana berita yang dikatakan Rasulullah SAW, nanti akan terjadi masa-masa kekuasaan kaum muslimin yang aman, yang niscaya nanti kambing-kambing tidak takut dari serigala, orang yang bertanya, orang berjalan dari Sana'a sampai ke Hadramaut dalam keadaan tidak takut pada apapun, aman, betul-betul aman. Dikatakan akan terjadi nanti, kata Nabi. Ini juga janji-janji yang Allah wujudkan di dalam masa khilafah-khilafah tersebut. Semakin mereka di masa-masa generasi berikutnya semakin berkurang dari agamanya, maka semakin berkurang pula kemantapannya di muka bumi, semakin berkurang pula keamanannya, dan semakin berkurang terus begitu, sampai ketika mereka menjauh, tambah jauh dari Islam, hancurlah khilafah Islamnya karena jauhnya kaum muslimin dari agamanya, dari tauhid, dari iman, dan dari amal saleh. Karena Allah janjikan untuk kaum mukminin, la yastakhlifannahum fil ard. Ini domirnya kemana? Kata gantinya, Allah akan janjikan pada mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Disebutkan di sini dalam ayat ini, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus saliha. Untuk orang beriman dan beramal saleh. Ketika masa-masa Bani Abbasiyah sudah semakin berani berbuat kemaksiatan, bahkan berani berbuat kebid'ahan, berani menyebarkan buku-buku filsafat dari Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahkan diberi hadiah-hadiah, barang siapa yang menerjemahkan buku-buku Yunani akan diberi emas seberat bukunya. Maka semakin banyak buku-buku filsafat dan semakin rusak agama kaum muslimin, ya tentunya janji Allah pun semakin jauh, semakin jauh. Khilafahnya semakin runtuh menjadi duwailiyat. Duwailiyat itu kok kecil, apa? Negara-negara kecil. Sampai kemudian hancurlah mereka dan berperang bersama mereka. Ikhwani fillah na'azakumullah. Juga di antara apa yang Allah janjikan adalah asyiddaa 'alal kuffari rahamaa bainahum. Mereka adalah orang-orang yang tegas keras pada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini pun terwujud di masa-masa khulafa ar-rasyidin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nasallu tawfiq wal afiyah. Wa nasallu ta'ala al-maghfirah wal rahmah. Wa nasallu ta'ala al-maghfirah liman sabaquna bil iman. Dan mintakan ampun kepada orang-orang yang lebih dulu dari kita dalam keimanan, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikut mereka dari ashabul hadith. Amin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Biarkan persiapan untuk sholat zuhur ya.